Ros FM. Jakarta. Seorang raja yang baik hati. Tersebut dalam tarikh ada seorang raja yang bernama Bahram. Ia berhati lembut dan budiman sehingga rakyatnya cinta kepadanya. Penduduk hidup makmur, tidak ada yang berbuat curang atau mencuri karena semua kebutuhan mereka terpenuhi. Raja sendiri belum pernah menjumpai satu orang pun yang hidup dengan kekurangan. Pada suatu hari, raja ingin melakukan peninjauan pribadi secara sembunyi-sembunyi. Ia berangkat sendirian, menaiki kudanya yang dihiasi pelana indah dengan ronce-ronce yang berujung emas. Di suatu padang, ia ingin buang air kecil. Tatkala ia sudah turun dari kudanya, ia bingung. Hendak diikat di mana binatang tunggangannya itu? Karena apa, sahabat? Lantaran memang tidak ada sebatang pohon pun berdiri. Semua hanya berisi rumput yang menghijau. Pada saat itu kebetulan ada seorang pengembala compang-camping, lalu raja terkejut. Dalam hatinya berkata, ternyata masih ada rakyatku yang hidup melarat. Lalu ia memanggil pengembala itu dan menyuruhnya memegangi kudanya, sementara ia menyelesaikan hajatnya untuk nantinya akan diberi upah yang cukup. Pengembala itu dengan patuh menuruti perintah Raja Bahram, walaupun ia tidak tahu kalau yang menyuruhnya adalah rajanya sendiri. Pada saat sang raja melaksanakan niatnya buang air kecil, ia melihat si pengembala, barangkali karena miskin dan hidup dalam kekurangan, si pengembala memotong salah satu ujung ronce pelana kudanya yang berupa emas 24 karat. Pada saat itu Raja Bahram segera menutup matanya sambil memanggil, "Hei, kemarikan kuda saya. Mata saya tiba-tiba buta mendadak. Mungkin kemasukan binatang kecil. Saya tidak bisa melihat apa-apa dari tadi." Pengembala itu gemetar. Ia punya firasat bahwa orang itu pasti memergoki kecurangannya. Maka waktu ia mendatangi Raja Bahram sambil membawa kuda, ia kemudian berkata terpatah-patah, Tuan, terimalah kembali ujung ronce emas ini. Boleh jadi benda yang buat saya amat berharga, namun bagi Tuan hanya menjadi hiasan seekor binatang. Inilah yang tiba-tiba membuat mata Tuan menjadi buta mendadak." Pada saat itu Raja Bahram pun tersindir. Ia dengan tersenyum menjawab, "Memang benda emas itu yang membuat mata saya buta. Karena itu jangan kau kembalikan kepadaku. Mudah-mudahan di tanganmu akan membuat matamu terbuka untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.